Belum. Mana Riz? Keluarin dong HP barunya. Keluarin. Gimana sih ini? Berarti sekarang bagian 14. Pelajaran 14. Nah gitu dong. Oh. Kan enak nih. Oke. Pelajaran ke-14, review. Inti dari pelajaran ke-14 ini apa? Intinya adalah fi'il amr. Sudah ini kayaknya. Ah, si Mu'id mah gak beres. Sudah 14 mah. Sekarang 15. Oke, sekarang pelajaran 15. Inti dari pelajaran 15 adalah mengenai fi'il nahi, ngelarang. Ya, wah udah pada tahu ya. Fi'il nahi itu ada la-nya. La-nya la an-nahiyah, la untuk la itu ada dua ya. La an-nahiyah, la an-nafiyah. Nahiyahnya pakai alif lam itu naat jadi silanya. La di situ muannas. Jadi an-nahiyah, la yang ngelarang. La an-nafiyah, la yang menegatifkan. Nahiyah ngelarang berarti artinya jangan. Gitu ya. Kemudian ujung fi'il nahi sama dengan ujung fi'il amr. Perbedaan antara persamaan antara fi'il amr dengan fi'il nahi adalah persamaannya sama-sama untuk orang kedua, karena ngelarang dan merintah itu termasuk kalimat langsung. Kalimat langsung tuh face to face ya. Kita tidak bisa ngelarang, kita tidak bisa nyuruh orang yang tidak ada di depan kita. Maka fi'il nahi dengan fi'il amr hanya masuk ke kata ganti domir-domir orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Selesai. Contoh misalkan seperti ya, cara membentuknya tambahkanlah, ujungnya disamakan. Kemudian huruf mudhara'ahnya tidak dihapus, taknya masih ada. Kalau fi'il mudhari' biasa itu adalah tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabna, maka fi'il amrnya sudah kemarin, ya. Hilang taknya menjadi izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Fi'il nahinya tambahkanlah sebelumnya. La tazhab, la tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhabna. La tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. Oke. Okay. Itu fi'il nahi ya. Nah, kemudian di sini disebutkan di latihan 6-nya, la itu ada dua macam. Adalah an-nafiyah, adalah an-nahiyah. La an-nafiyah diterjemahkan tidak. Tidak makan, jangan makan, beda ya. Apa perbedaan antara la keduanya? Karena yang akan kita baca itu adalah kitab gundul. Mau la nafiyah, mau la nahiyah, kalau kitabnya sudah gundul enggak bisa dilihat. Cara mengetahuinya tentu saja harus tahu dulu konteks pertanyaan, apa konteks kalimatnya. Ini tuh sedang yang ngomong tuh apakah di situ dia isinya tuh ngelarang atau meniadakan. Kemudian perbedaan antara keduanya nih ya, kalau la an-nafiyah itu masuk ke semua domir. La an-nafiyah masuk ke semua domir. Tapi kalau la an-nahiyah hanya masuk ke domir orang kedua saja. Domir ana bisa kemasukan la an-nafiyah. Ana la azhab. Ana la azhabu ilal madrasati. Tapi la an-nahiyah gak bisa masuk ke anak. Ana la azhab gak bisa, saya jangan pergi. Apa maksudnya saya jangan pergi? Ngelarang diri sendiri kan bingung orang ya kan. Nah, makanya kalau ngelarang khusus untuk orang ketiga, khusus untuk orang kedua. Tapi kalau meniadakan, menegatifkan, masuk ke semuanya. 14 domir bisa kemasukan. Itu ya perbedaan yang pertama ya. Terus perbedaan yang kedua, la anafiyah itu tidak mempengaruhi fi'il mudore. Fi'il mudorenya tetap marfu'. Ya, jadi ujungnya tetap enggak berubah. Yadhabu ketika kemasukan la anafiyah tetap la yadhabu, pergi enggak pergi. Kamu pergi, kamu tidak pergi sama. Tadhabu la tadhabu. Tapi kalau jangan pergi, la tadhhab. Gitu enggak? Nah, makanya disinilah disinilah alasan kenapa fi'il mudhari itu mu'rab, ya kan? Kalau fi'il madi dengan fi'il amr kan mabni. Ya kan? Kalau fi'il madi dengan fi'il amr kan mabni, dalam artian ujungnya enggak berubah. Kalau zahabta ujungnya kan ba-nya kan sukun ya. Zahabta, dan itu sukunnya itu dikarenakan bukan karena oh itu zahabta ujungnya ba-nya sukun, karena yang dihitung itu kan lam fi'ilnya ya. Zahabata lam fi'ilnya kan sukun tuh. Nah, itu di, lam fi'ilnya jazm, bukan jazm. Kalau jazm itu istilah untuk mu'rob. Nah, kalau fi'il madi itu kan mabni, walaupun dia sukun, dia disebutnya tuh mabniun ala sukun. Fi'il madi domir anta zahabta ba'nya sukun itu bukan karena ada lam, bukan karena la anahiyah, enggak, bukan. Dia disukunkan karena karohiyatu tawali arba'ah mutaharikat, makruhnya berturut-turut empat harokat. Zahabata, zahabata, zahabatuma, zahabatum. Nah, bagi mereka itu enggak boleh. Empat harokat berurut-urutan seperti seakan-akan seperti satu kalau di kitab sorab jadi dunia itu karohiyatu tawali arba'ah mutaharikah ka kalimatin wahida, jadi berturut-turut empat harokat seperti satu kata, empat harokat berturut-turut satu kata, padahal itu kan dua kata terdiri dari zahaba dan ta, ta itu kan domirnya. Nah, makanya untuk meringankannya disukunkan zahabata gitu katanya. Kalian mah taunya tuh ngafalin saja sudah jadi dam saya enggak. Alasan kenapa baknya jadi sukun itu enggak diketahui. Kayaknya taunya hafal lah saja kan. Gitu, udah dari sononya. Eh, kalau kalau ada yang mengatakan dari sononya, berarti segitulah ilmunya gitu. Kalau sudah mentok udah dari sononya enggak. Ulama nahwu, ulama shorof tuh detail, enggak pernah ada yang dari sononya. Pasti ada penjelasannya. Gitu. Sementok-mentoknya enggak bakal didetail dulu. Kayak misalkan kenapa fi'il madi awalnya selalu fathah, itu ada penjelasannya. Kenapa fi'il madi fa fi'il dengan lam fi'ilnya selalu fathah? Kalau ain fi'ilnya kan gonta-ganti ya enggak? Kenapa fa fi'il dengan lam fi'ilnya selalu fathah? Jawaban sorofnya ada, ulama sorof ada jawabannya. Yang orang Arab sendiri, orang Arab zaman jahiliyah enggak mikir jawabannya ke sana, gue ngomong-ngomong aja gitu kan. Tapi sama ulama sorof dicari jawabannya, alasannya apa dan seterusnya. Ada di kitab-kitab sorof ya. Kitab sorof untuk tingkat lanjut, bukan buat yang ecek-ecek. Kalau yang ecek-ecek itu yang penting paham perubahannya saja. Kalau sorof yang untuk tingkat lanjut, kalau misalkan di kitab kuning ya, karena saya pakainya kitab kuning. Kalau di kitab-kitab kuning seperti misalkan, karena saya dulu belajar sorofnya itu pakai kitab kuning, pakai pertama tuh pakai Kailani dulu ya. Jadi ada matan ilmu sorof namanya tuh matan Al-Izzi. Nah, syarahnya itu yang paling sederhana itu syarah Kailani, tipis banget. Terakhir harganya tuh 2000, kemarin tuh beri 2000 apa 3000 ya. Kuning, tipis banget. Tipis banget. Gedean kue pukis ini. Cuma tebal. Tipis banget. 3500 apa berapa gitu harganya itu naik. Dulu saya beli pertama kali beli 1500 harganya. Sekarang naik jadi 3500-an. Tipis banget. Tapi kalau itu dikuasain udah sorof dasar ada di situ semua. Itu yang paling dasar tuh Kailani ya. Nah, di atasnya Kailani ketika Kailani udah bosen, udah tahu semua, baru saya naik tingkat. Saya baca yang di atasnya. Masih tetap dengan matan Al-Izzi. Nah, syarah Kailani itu disyarah lagi. Namanya syarah At-Tabtazani. Nah, di syarah At-Tabtazani baru di situ detail banget. Kenapa fathah ujungnya, kenapa fathah awalnya? Kemudian wazan istaf'ala artinya apa saja dan seterusnya ada di situ semua. Tetap Tazani itu murah, paling 7.000 atau berapa gitu kan. Gitu ya. Jadi perbedaan yang kedua adalah la annafiyah itu tidak mengubah fi'il mudhari, sedangkan la anahiyah itu menjazmkan mengubah fi'il mudhari. Makanya fi'il mudhari itu mu'rab. Kenapa? Karena kenapa fi'il mudhari itu mu'rab? Kenapa ujungnya berubah-berubah? Supaya orang tuh tahu la ini la-nya apa. Kalau misalkan la-nya ini kan ada dua, sama-sama la. Apakah ini tidak atau jangan, bisa dibedainnya dari mana? Dari ujungnya. Ya kan? Mana yang kamu tidak makan, mana yang kamu jangan makan, diketahuinya itu dari ujungnya. Kalau tidak mu'rab susah. Ya kan? La tazhab. Ini la tazhabu atau la tazhabe? Sukun. Gitu kan? Ini la tazhab. Kamu istilahnya tuh pergi, ya kan? Ini tuh ngelarang kerbi pergi atau enggak pergi. Jadi si lawan bicara tuh ketika saya mengatakan la tazhab, gitu kan? Dia bingung, kamu tuh ngelarang saya pergi atau gimana, gitu kan? Karena tidak dikasih tahu harokat ujungnya, belum jelas. Kalau misalkan enggak, yang saya maksud itu adalah la tazhabu. Wah, oh, berarti kamu harus mendomahkan ujungnya. Tapi kalau kamu ngelarang, kamu sukunkan ujungnya biar tahu perbedaannya. Makanya di situ harus mu'rab. Fi'il mudhari. Kalau fi'il amr dengan fi'il madi itu enggak bakal tertukar. Tapi kalau fi'il mudhari supaya tidak tertukar, dibedain, dirinci. Gitu katanya. Kemudian di situ ada mad badal ya. Fi'il amr untuk sulasi mujarrad. Fi'il ya. Tapi bedainya gimana Pak kalau yang dulu itu? Kalau yang jajah di gundul itu bedainya gimana? Kalau misalkan kita baca kitab gundul ya kan? Nah, maka di sini ketika kita baca kitab gundul kita harus tahu jalan ceritanya. Kita ketika kita baca kitab, yang ngarang kitab, apakah dia yang ngarang kitab itu menceritakan suatu kejadian atau ngarang kitab itu dia cuma ngarang satu arah ngobrol, seakan-akan ngobrol dengan kita ya kan. Kalau misalkan si pengarang kitab itu mengutip sebuah percakapan, si pengarang kitab mengutip percakapan antara Rasulullah dengan para sahabat. Nah di percakapan itu Rasul ngelarang, ya kan? Nah kita harus tahu. Makanya saya sudah bilang istilahnya itu apa? Visualisasi ketika baca kitab, jangan sekedar baca, tapi harus bisa ngebayangin. Ketika kita baca, kita langsung terbayang. Sedang apa? Apakah sedang ngobrol atau apa? Itu harus sudah terbayang. Nah, bagaimana cara membiasakan begitu baca langsung terbayang? Ya biasakan baca komik, baca novel. Ketika kita baca komik, langsung terbayang. Kalau baca novel, terbayang kayak gitu enggak? Novel itu biasanya tuh deskripsinya itu detail sekali, kuat sekali. Seseorang itu bisa seorang penulis novel walaupun dia belum pernah ke tempat yang dia kunjungi, tapi dia bisa menceritakan detailnya itu sangat baik sekali. Beda dengan misalkan kenapa novel-novel seperti novel-novelnya Habibur Rahman ya kan? Novel-novelnya Habibur Rahman Asy-Syiraji itu kan menceritakan Mesirnya detail. Kenapa? Ya karena memang dia pernah di Mesir. Hotel ini ngadap ke Sungai Nil, ini ngadap apa-apa ya kan. Nah, kenapa sih harus ada detail seperti ini? Ya itulah novel. Jadi begitu kita baca, kita tuh akan keplek hadir di sana. Ngeliatin kita jadi tokohnya dan seterusnya. Kalau misalkan baca novel tidak bisa membayangkan, udah. Mendingan baca koran aja. Kalau baca komik sudah ada gambarnya, ya kan? Kalau baca komik sudah ada gambarnya. Kadang baca komik pun komiknya apa dulu nih? Komik Jepang atau komik Korea? Gitu kan beda. Kalau komik Jepang kan dari sini ke sini, kalau Korea kan dari sini ke sini, beda di situ. Gitu. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kalau enggak terbiasa baca komik bingung. Ini gimana sih ceritanya? Bukan gimana sih, kamu enggak tahu karakteristiknya. Kalau Korea tuh dari sini ke sini, maju kan. Kalau Jepang tuh dari sini ke sini. Bedanya di situ. Ye, temuin dia. Ya. Ah, mau ngobrolin. Muiji jarang baca apa-apa, bingung itu di sini. Baca komik kagak. Coba komik apa yang kamu update terus? Enggak kan? Naruto enggak update. Kenapa? Karena memang sudah tamat. Novel kah? Apakah? Gitu kan? Dalam artian memang sebelum apa? Banyakin baca-baca novel sebelum nanti bosan sendiri. Kalau saya kan udah bosan baca novel tuh. Karena memang butuh waktu lama ya. Novel tebal tuh itu bisa satu hari. Kalau misalkan enggak ngapa-ngapain. Kalau misalkan novelnya tebel banget, 1000 halaman misalkan. Seperti misalkan Harry Potter ya. Dulu kan Harry Potter kan 1 sampai 7 kan tamat semuanya. Yang paling tebel tuh Harry Potter yang kelima. Itu tebel banget, 1000 halaman lebih. Nah itu nggak bisa habis sehari, saya habisnya seminggu dicicil gitu ya. Nah ketika menceritakan tuh, oh terbayang ruangan gelap itu kan ada apa gerisi-gerisi dan seterusnya sampai terbayang sekarang kan kita tuh hadir di situ. Ya nah, sekarang udah bosan kenapa ngabisin waktu gitu kan dengan baca beginian. Kalau misalkan yang belum pernah nggak usah, nggak mesti Harry Potter lah, baca aja. Kayak misalkan yang lagi ramai sekarang nih, ramai sekarang kan ada filmnya ya kan, Assalamualaikum apa Bujangan apa Buja apa Assalamualaikum Bujang apa Beijing Beijing apa ya, kiranya Assalamualaikum Bujang kiranya Assalamualaikum Bujang Assalamualaikum Beijing. Nah, itu kan dari novel. Biasanya novel tuh lebih bagus dari filmnya. Ya, biasanya itu novel tuh lebih bagus dari filmnya. Saya nggak mau nonton filmnya, saya mendingan cari novelnya saja. Nah, cari novelnya, kemudian baca, bayangkan dan seterusnya. Kalau terbiasa seperti itu, begitu baca kita langsung terbayang, maka ketika baca kitab itu nggak terlalu susah. Tentu saja itu membutuhkan pembiasaan yang lama. Kalau misalkan nggak terbiasa dari sekarang, biasakan dari sekarang. Kita akan bermain nanti jangka panjang. Untungnya, kenapa saya cepat memahami bahasa Arab? Karena saya dari kecil dicekokin komik, Doraemon apa macem-macem gitu kan. Jadi pas begitu komik, kemudian baca-baca cerpen-cerpen dan seterusnya, jadi pas begitu baca bahasa Arab, gak terlalu mengalami kesulitan untuk pemahaman, visualisasi dan seterusnya. Oh ini yang ngomongnya si ini tukeran. Karena kan kalau gak terbiasa baca cerita, ketika ada percakapan nanti bingung sendiri. Emangnya percakapan hadis disusunnya seperti skenario, si A titik dua anu, si B titik dua anu, enggak kan? Di hadis tuh ngerempet semuanya, bentuknya kotak gitu kan. Bentuk tulisannya tuh bentuknya kotak, kola kola kola kola kola kola, kan bingung. Ini yang ngomong yang mana gitu kan. Kalau misalkan meleng aja sedikit, kok dia yang ngomong lagi gitu kan. Kok Rasul yang nyuruh dia, enggak, maksudnya harus tahu ini ngomong ke siapa, ini siapa gitu kan. Terkadang istilahnya tuh perkataan rawi masuk di situ gitu kan. Nah kalau misalkan gak terbiasa nanti bakal ketukar. Itu pemahaman. Ini HP siapa ini? Yang baru atau bukan? Oke, berikutnya. Kemudian itu mengenai ini. Oh ya, di sini ada disebutkan fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz itu fi'il yang ada hamzahnya. Nah di sini mahmuznya mahmuz fa. Fi'il yang fa fi'ilnya huruf hamzah. Fa fi'ilnya dari hamzah. Di sini contohnya adalah akala ya'kulu. Ya. Ya'kulu ya'khudhu. Kalau fi'il mudore domir anaknya, misalkan ya'kulu, ya'kulu ya'kulani ya'kuluna, ta'kulu ta'kulani ya'kulna, ta'kulu ta'kulani ta'kuluna, ta'kulina ta'kulani ta'kulna. Nah, anak a'kulu gitu kan? Nahnu na'kulu. Nah, si a'kulunya ini, a'kulu hamzah ketemu hamzah, hamzah yang pertama a itu huruf mudhara'ah untuk domir ana. Hamzah yang kedua itu memang fa fi'il. Nah, tidak dibaca aqulu tapi di mad badal. Digabung, diringankan. Jadi si hamzah yang kedua, si fa fi'ilnya berubah menjadi alif yang asalnya aqulu menjadi aqulu. Jadi mad badal. Gitu ya. Aqulu. Tulisannya seperti gitu tuh. Ada tanda benderanya. Kemudian apa lagi ya? Ada materi yang baru. Ma tu khalisu mudir lilha. Oh, di sini menyebutkan mengenai ma di latihan 9-nya ya. Oh, latihan 9-nya di situ disebutkan mengenai ma tu khalisul mudhari'a lil hali. Ma itu memurnikan fi'il mudhari untuk kondisi sekarang saja. Ana ma'ashrobul kohwatal ana. Saya, apa perbedaan antara ana la'ashrobu al-kohwata dengan ana ma'ashrobu? Sebetulnya jarang terjadi ya, jarang terjadi ma masuk ke fi'il mudhari, ini jarang sekali. Ma masuk ke fi'il mudhari ini jarang. Tapi kalau misalkan ma masuk ke fi'il mudhari, maka di situ lihat, ma di situ mengkhususkan, memurnikan fi'il mudhari hanya untuk kondisi sekarang saja. Kalau fi'il mudhor itu kan biasanya itu kan menunjukkan sesuatu yang berulang, yang rutin. Sesuatu yang rutin. Jadi ketika saya mengatakan ana la asyrabul qahwa, artinya saya memang enggak minum kopi. Bukan dulu, tapi memang rutinnya, berulangnya setiap harinya saya enggak minum kopi. Tapi kalau pakai ma, ana ma asyrabu, saya enggak minum kopinya tuh hari ini, sekarang saja. Nanti saya minum kopi lagi, bisa jadi. Tapi kalau pakai la, ini memang biasa terjadi karena memang fi'il mudhari itu untuk sesuatu yang rutin, yang berulang. Maka penegatifannya pun penegatifan sesuatu yang berulang juga. Jadi enggaknya itu enggak yang sesuatu, enggaknya itu enggak yang berulang-ulang, memang enggak beneran. Tapi kalau pakai ma, enggaknya itu ketika itu saja. Makanya di situ ada kata al-ananya. Al-an itu sekarang atau al-yauma, terserah lah. Gitu ya, untuk hal-hal tuh ketika itu juga ya, hal tuh apa? Ketika zaman dia ngomong. Kemudian di sini disebutkan ada ta'ajub. Hamidun tawilun ma'at wala hamidan. Ta'ajub sudah kemarin kan di awal-awal pelajaran ya enggak? Ma di situ ma ta'ajubiyah, kemudian atwala fi'il madi. Atwala di situ fi'il madi ya. Fi'il madi insya'i ta'ajub, kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Biasanya kan kalau huwa itu kan jawazannya enggak, tapi khusus untuk ta'ajub huwanya itu jadi wujuban. Domir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke sima. Kemudian hamidan di situ jadi maf'ulun bihinya. Gitu katanya. Oke. Nah, kalau misalkan itu kalau yang sesuatu yang ditakjubinnya adalah hamidun jadi hamidan. Kalau hadhihi sayyaratu jadi hadhihi sayyarata. Nah, kalau domir huwa tawilun jadi ya domirnya, domir huwanya kan rofa, jadi domir nasob, jadi ma'at walahu. Gitu. Kalau misalkan ana jamilun berarti ganteng banget gue. Apa berarti gimana? Ma ajmalani. Pakai nun wiqayah. Karena kan fi'il, tidak boleh ma ajmali, enggak boleh. Tidak boleh ma ajmali, kan ajmala di situ fi'il madi. Tidak boleh kasro, jadi ma ajmalani. Ganteng banget gue. Gitu bahasa Arabnya. Oke, gampang kan? Maka di Al-Qur'an itu kan ada ayat Fama asbarohum alan nari. Namanya di situ apa? Apakah maknya di situ ma istifhamiyah atau maknya di situ ma ta'ajubiyah? Ya. Jadi kan bercerita mengenai orang-orang kafir yang ada di dalam neraka, ya kan? Kemudian di situ di ayat itu disebutkan fama asbarohum alan nari. Terjemahannya apa? Apakah diterjemahkan apa sih yang membuat mereka sabar di dalam neraka? Atau terjemahannya tuh sabar banget mereka di neraka gitu kan. Nah, mau yang manapun tafsirannya kena gitu ya. Ada di tafsirnya. Makanya saya itu kalau misalkan tafsir mengenai ayat fama asbarohum ala nari, pakai tafsirnya, coba pakai tafsirnya tafsir Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani, baru di situ akan disebutkan khilaf mengenai apa fama asbarohum ala nari. Karena hum di situ kalau maknya di situ, kalau karena hum di situ mau yang istifhamiyah ataupun mau yang ta'ajubiyah, hum di situ dua-duanya jadi maf'ulun bihi ya. Asbarohum fi'il madi domir huwa, huwanya kembali ke maknya di situ mak untuk istifhamiyah. Kemudian yang ta'ajubiyah juga sama, humnya di situ posisinya jadi maf'ulun bihi. Karena domir hum mau dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan nasob munfasil ataupun mutasil, domir hum kalau dalam keadaan rofa munfasil itu hum, kalau dalam keadaan nasob mutasil hum juga. Paham nggak? Oke, domir hum kalau berarti ada rofa mutasil, ada rofa munfasil, ada nasob mutasil, ada nasob munfasil, gitu kan ya enggak? Paham? Domir hum dalam keadaan rofa munfasil pakainya hum. Domir hum dalam keadaan rofa mutasil apa? Enggak. Coba contohnya apa? Saya ngasih contoh domir hum dalam keadaan rofa munfasil. hum tullabun, hum mumtada, tullabun khobar, hum rofa, hum munfasil, ya kan? Hum dalam keadaan, jadi ada empat bentuk, domir hum, rofa munfasil, rofa mutasil, domir hum, nasob munfasil, nasob mutasil. Masing-masing harus bisa mendatangkan contohnya. Saya ngasih contoh domir hum, rofa, munfasil, terpisah, gak nyambung dengan apapun. Hum tullabun, hum mumtada, tullabun khobar, mumtada rofa, hum rofa, munfasil. Nah sekarang hum mutasil apa? Tullabuhum maksudnya apa? Itu rofa apa jar? Dimudofkan, ya kan? Tullabuhum, humnya kan jadi mudof ilaih dari tullabu, ya enggak? Ah, berarti bukan rofa munfasil. Apa sih rofa mutasil, ya kan? Yang saya mintakan rofa mutasil. Apa? Dorobu. Ya, tapi ragu-ragu jadi salah. Dorobu. Dorobu itu kan wawunya domir hum. Ya kan? Dia kan rofa, dia kan mutasil. Jadi jangan terbayang humnya, karena kalian tuh mulainya ngafalinya dari domir hum, ya enggak? Mulai ngafalinya tuh dari huwa huma hum ya huma huna dan seterusnya. Itu semuanya dalam keadaan rofa munfasil. Rofa mutasilnya apa? Dorobu. Semua domir yang ada di fi'il madi, semua domir yang ada di fi'il itu rofa mutasil. Oke? Dorobu, zahabu itu domirnya, wawunya di situ domir hum, kemudian dia rofa karena dia fa'il, kemudian dia mutasil. Sekarang nasob, hum nasob munfasil dengan nasob mutasil. Kalau domir hum nasob mutasil seperti dorobtuhum, saya memukul mereka, gitu kan? Dorobtuhum, dorobtu fi'il fa'il. Hum maf'ulun bihinya, hum nasob, hum mutasil, dorob tuhum. Nah sekarang domir hum nasob munfasil apaan? Gimana cara motongnya? Wadi gini ya enggak? Hah? Apa? Kitabuhum, kitab mudof, hum mudof ilai, itu mah bukan nasob, itu majar. Dan itu mutasil, dan saya kan menginginkan hum nasob munfasil. Ah, apa? Ah, apa? Hah? Pakai iyahum. Itu. Madorobtu illa iyahum. Madorobtu illa iyahum. Gitu ya. Saya tidak memukul kecuali mereka saja. Madorobtu illa, gak boleh. Tidak boleh mengatakan begini. Madorobtu illahum, gak boleh. Ma dorobtu illa iyahum, atau iyahum dorobtu, hanya mereka yang saya pukul. Iya kana budu wa iya kana stain. Nah itu kan kayaknya kan nasob munfasil. Gitu. Wah, masih jagoan saya. Berikutnya. Oke. Okay. Ya. Ada di halaqah alfiyah. Apakah iyahum satu kesatuan? Apakah domirnya iyanya saja? Apakah domirnya humnya saja? Gitu. Ada tiga mazhab. Atau mau mazhab yang mana? Yang paling simpel iyahum itu satu kesatuan. Ada yang mengatakan iya itu si apa? Ada yang mengatakan iya itu domirnya, hum itu hanya harfu khitabnya saja. Ada yang mengatakan justru domirnya itu humnya, iyanya bukan domir. Yang paling gampang, kalau kata Abbas Hasan, iya hum itu satu kesatuan, domir. Itu maksudnya. Oke, berikutnya pelajaran ke-16. Di sini di pelajaran yang ke-16 mengenai yuridu. Aroda yuridu dengan yuridu kemudian disesuaikan dengan domirnya, gampang ya. Yuridu, yuridani dan seterusnya. Kemudian di sini mengenai nama-nama warna ya. Ahmar dengan hamro, ahmar, ahmaru untuk laki-laki, hamrau untuk perempuan, af'alu, fa'la'u, af'ala, fa'la. Ini bisa untuk apa biasanya nama di sini disebutkan hanya nama warna saja ya, nama-nama warna dijadikan di sini sebagai naat. Contoh misalkan di situ kolamun ahmaru, dan nama-nama warna mau yang muzakkar ataupun yang muannas itu semuanya tidak bertanwin, biar munsharif. Mau yang ahmaru ataupun yang hamrau itu tidak bertanwin, tidak boleh mengatakan kolamun ahmarun, tidak boleh mengatakan hakibatun hamraun, tidak boleh. Tapi kolamun ahmaru hakibatun hamrau, merahnya tidak ber, apa tidak bertanwin. Gampang di situ ada ya. Ma launu al-hakibah. Al-hakibah tu launuha, yang merah itu apanya? Warna apa setasnya? Warna. Warna itu kan muzakkar, bukan si hakibahnya. Launul hakibati, launul hakibati kan begini. Warna tas tersebut adalah merah. Merah ini khobar dari apa? Warna tas tersebut, warna dimudofkan ke tas, ya kan? Warna dimudofkan ke tas, warna dimudofkan ke tas. Warna mubtadanya merah adalah khobarnya, gitu kan? Nah, berarti si merah ini khobar untuk si warna ya kan, bukan untuk si tas. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia kan tas merah, maksudnya tas merah, tas tersebut merah, maksudnya apa? Warnanya kan? Artinya apa? Ketika saya mengatakan tas tersebut merah, ada yang dihapus. Kata warnanya dihapus, ya kan? Ketika kita mengatakan, lihat di sini. Al-hakibatu hamra'u, tas tersebut merah. Itu kan tas tersebut merah. Di kepala kita tuh langsung ada kata warnanya, ya kan? Merah di sini apanya? Pasti warnanya, ya kan? Bukan tas tersebut merah yang jinjingnya, gitu kan? Jadi si perempuannya yang warna merah. Tapi yang dimaksud biasanya itu ketika disebutkan tas tersebut merah, yang merah itu ada si tasnya. Nah, merah itu kan harusnya begini, warna tas tersebut merah. Nah, si kata warnanya dihapuskan. Bahasa Indonesia juga sama. Apakah setiap kali antum menyebutkan warna, menyebutkan kata warna dulu? Buku ini warnanya merah, gitu kan? Setiap ada harus menyebutkan kata W-A-R-N-A, warna, enggak kan? Itu motor gue yang hitam. Motor hitam itu punya saya. Maksudnya apa? Lalu kok kamu gak nyebutin nama warnanya sih? Oh iya, motor warna hitam itu punya saya, enggak kan? Kadang kata warnanya itu dihapus. Nah, bahasa Arab juga sama. Tapi kalau, ya. Nah, launun atau warna itu mudzakkar. Maka kalau misalkan, warna tas saya merah. Nah, maka merahnya ini mudzakkar. Karena merah ini kembalinya ke si warna. Cuman kalau misalkan si merahnya, kata launnya, kata warnanya dihapus, langsung si mudof ilaihnya menduduki posisi mudof, langsung ke tasnya, maka tidak boleh kata merahnya itu menggunakan ahmar, tapi harus menyesuaikan jadi hamro. Launul hakibati ahmaru, tapi ketika launnya dihilangkan, al hakibatu hamro'u. Itu maksudnya. Kenapa? Jama itu kan alwan kan alwan. Tidak berakal, jama tidak berakal, maka alwanul hakibah atau gimana? Jadi gimana? Jadi gimana apa sih maksud mau ngomong apa? Warna-warna gitu, bahasa Indonesia dulu. Warna-warna masjid di Jakarta, masjid-masjid Jakarta itu warnanya putih. Gitu. Warna-warna masjid di Jakarta, oke, bahasa Arabnya gimana? Kalimat positif, enggak bukan. Tahu enggak tadi bikinnya modelnya bukan pertanyaan. Kan ditanya. Pertanyaannya apa warna-warna masjid ya, jawabnya. Terus, ya, jawabnya kan putih. Antum kan ini jawabannya. Nah, sekarang saya mau jawabannya aja. Coba gimana? Alwan masjid di Jakarta baydaun. Ulangi. Lagi ngunyah. Alwanu masajidu. Haya? Hah? Alwanu masajidi. Salah, satu lagi. Bukan mansub, mudhof ilaih masajid kan tidak bertanwin. Ketika jadi mudhof ilaih fathah. Alwanu masajidah fi Jakarta gitu atuh. Ya kan bukan kenapa masajidah karena enggak ada opsi lagi. Bukan karena memang dari Jadi dia pakai muannas. Baru pakai muannas. Alwanu masajida fi Jakarta bayudou, baru. Warna-warna masjid-masjid di Jakarta itu putih. Atau misalnya alwanu masajida fi Jakarta aglabuha bayudou. Mayoritasnya adalah putih. Itu pakai aglab. Gitu, yaitu mengenai warna. Ada pertanyaan lagi enggak? Berikutnya pelajaran 16. Memang kita lagi di pelajaran 16 ya. Kemudian sudah di situ ya. Masih mengenai warna, latihan-latihannya. Kemudian lihat di sini. Lihat latihan 8-nya. Latihan 8 114. Khalidun, Hamidun, Aliun, Hisyamun, nama-nama laki-laki semuanya bertanwin. Kemudian lihat di bawahnya. Umar, Zufar, Hubar, Zuhal. Ini semua nama laki-laki juga. Tapi tidak bertanwin. Kenapa? Ini yang disebut dengan al-alamiyah wal-adl. Alamiyah dengan adl di situ bukan keadilan, bukan. Adl di sini, adl itu bentuknya sama i ya. Cuman saya ngelihat semua yang bentuknya seperti Umar itu adl, Zufar. Kalau bukan nama, seperti misalkan Sunan. Umar dengan Sunan bunyinya sama ya enggak? Sunanun, Umaru gitu kan? Kenapa Sunanun bertanwin, ya kan? Tapi Umar tidak bertanwin karena Sunan bukan nama orang. Sunan jama dari sunnah. Ashabus Sunan gitu kan? Sunnah satu. Kalau sunnah-sunnah, hal-hal yang sunnah disebutnya itu Sunan. Sunan itu jama taksir, tapi dia bertanwin Sunanun. Tapi kalau Umar tidak bertanwin, kenapa Umar nama orang, Sunanun bukan nama orang. Lihat komposisi harokatnya sama. Umar, Sunan, gitu kan? Maka nama orang yang bentuknya seperti begini bisa dikatakan, yang bentuk harokatnya seperti Umar, dia tidak bertanwin. Umar, Zufar, Zufar ini ulama fikih ya, mazhab Hanafi. Hubal, seperti yang ada di situ, ismu sonamin. Hubal itu nama patung zaman jahiliyah. Lata manat Hubal itu kan. Zuhal nama kaukab. Ya, nama bintang. Gitu. Nama bintang kan macam-macam. Oke. Gitu ya. Jadi di buku-buku nahwu contoh untuk isim ghair musharrif dengan kategori al-alamiyah wal adl, nama orang kemudian bentuknya adl. Adl tuh yang sepemahaman saya adl tuh adalah bukan adl artinya keadilan, bukan. Adl tuh artinya tuh pemalingan, memalingkan dari yang bentuk aslinya dipalingkan. Bentuk aslinya itu munsharrif bertanwin tapi dipalingkan menjadi bentuk yang lain yang jadi ghair munsharrif. Apa alasan dan seterusnya saya belum tahu. Yang saya tahu itu adalah Umar itu bentuk adl dari Amirun. Bentuk yang aslinya Amirun itu bertanwin. Kemudian bentuk yang aslinya, bentuk yang dipalingkannya adalah Umar. Amirun bertanwin, Umar tidak bertanwin. Gitu ya. Dan biasanya di kitab-kitab dahulu contohnya itu selalu Umar. Dan contohnya itu satu, biasanya itu Umar saja. Enggak terlalu banyak contohnya. Di sini disebutkan 4 tuh, ingat-ingat. Langsung di sini disebutkan 4. Karena di kitab-kitab nahu, baca kitab nahu terjemahan bahasa Indonesia yang pengantarnya bahasa Indonesia untuk mengenai al-alamiyah dengan adl, pasti contohnya Umar. Selain Umar mereka enggak bisa mendatangkan contoh yang lain karena memang sedikit sekali. Nah, di sini disebutkan 4. Itu dia, saya enggak sampai ke sana. Kenapa dipalingkan, alasannya apa, bagaimana caranya, saya belum tahu. Karena di kitab sebesar Nahwu Wafi pun itu enggak dibahas terlalu detail. Berarti kitabnya harus yang lebih besar lagi. Dan antum kalau misalkan berarti kitabnya harus lebih besar lagi, harus lebih klasik lagi, dan harus antum yang bacanya. Hayo, masa saya terus yang bacanya, gimana sih? Kalian tuh nanya pengen tahu jawabannya tapi nyarinya enggak. Ogah, pengennya itu langsung jadi saja. Emangnya gampang apa? Permasalahan sepele jawabannya ada di tengah-tengah kitab yang gede. Nah, gimana coba? Tahu di sebelah mananya kan enggak tahu ya enggak? Jadi saya tuh harus nyelam dulu gitu kan. Oh, ini jawaban yang kalian tanyain beberapa tahun yang lalu baru ketemu gitu ya. Di Googling pun, di Googling pun belum tentu ada ya. Karena kan yang namanya Google tuh kan dia kan hanya search engine ya kan, dia hanya mencari yang ada. Kalau misalkan enggak pernah ada orang yang mengupload, ya enggak bakalan ketemu. Ya kan, kalau misalkan mengenai coba aja misalkan klik di Google gitu kan, pakai tulisan, pakai font Arabik, Al-Alamiyah wal Adl. Al-Alamiyah Ain Lam Mim kemudian ya kemudian Tamar Boto Al-Alamiyah wal Adl. Klik di situ kan, pasti Umar apa dan sebagainya. Kalau ketemu alasannya itu jago. Karena kan Google tuh kan di pejuannya kan pasti yang banyak diklik ya kan. Satu dan sebagainya semakin kesini semakin gak connect gitu kan. Alamiyah apa, Adl apa, keadilan. Pasti bakal jadi keadilan Adlnya di situ kan. Nah Al-Alamiyah wal Adl paling ada di pejuan, pejuan bener-bener kesannya baru mulai ngaco gitu. Nah yang ada di pejuan itu yang berkaitan dengan yang kita cari, yang Ghair Munsharif ya kan, paling munculnya itu Umar. Apakah di situ dijelaskan alasan, sebab dan seterusnya, tata caranya? Ya kalau misalkan ada yang pernah ngupload akan ketemu, tapi kalau nggak pernah ubek-ubek Google sampai apapun nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena Google tuh hanya memposting apa yang orang upload. Kalau nggak pernah ada yang upload nggak bakalan ketemu. Makanya misalkan nyari permasalahan. Kalau permasalahan fikih, karena permasalahan fikih ini banyak di-upload, maka banyak. Sampai halaman 5 pun masih connect yang kita cari itu kan. Tapi kalau misalkan masalah-masalah nahu, misalkan saya kemarin menyari masalah mengenai domir, domir kembali ke depan bukan ke belakang, itu paling sampai halaman pertama saja. Halaman keduanya sudah gak nyambung. Ya, halaman keduanya itu sudah ini ngobrolin apa gitu kan, sudah gak nyambung lagi. Nyambung-nyambungnya itu halaman pertama saja. Itu pun ngutipnya ke kitab-kitab yang besar. Gitu. Kemudian berikutnya. Nah lihat di sini ya. Di halaman 115 berikutnya lihat yang poin Jim. Ada Umar, ada Amr. Ya, ada Umar, ada Amr di sini nih ya. Ada lihat yang 9. Kalau Umar ujungnya huruf ro, kalau Amr ujungnya ada huruf madnya. Kalau tulisan ditulis dengan tulisan Indonesia, tulisan bahasa Arabnya ain mim ro, tapi tulisan Indonesianya apa perbedaan antara Umar dengan Amr? Kalau Umar tuh UMAR Umar, kalau Amr ada tanda kutip di atasnya dulu biasanya itu. Bukan Amr. Kalau enggak pakai tanda kutip nanti disangkanya itu Hamzah. Ya kan? Kalau enggak pakai tanda kutip nanti disangkanya itu Hamzah Amr. Gitu kan. Nah, tapi ini enggak. Sebelum huruf A-nya itu ada tanda kutipnya, kemudian huruf A, kemudian mim, kemudian R, Amr. Nah, Amr itu tulisan Arab antara Amr dengan Umar, walaupun tulisan Indonesianya Amr pakai A, Umar pakai U. Tapi tulisan Arabnya sama. Perbedaannya adalah kalau Umar, tulisan Umar dengan tulisan Amr itu sama. Hanya kalau tulisan Amr di ujungnya itu ada huruf madnya. Ada wawunya, Amrun. Umar Ghair Munsharif, Amrun itu bertanwin Munsharif. Umar, Amrun. Amrun huruf terakhirnya kalau harokat, kalau Amrunnya dalam keadaan rofa, doma, ada wawunya. Kalau dalam keadaan nasob, si wawunya berubah menjadi alif. Nah, kalau dalam keadaan jar, kenapa wawunya tidak berubah menjadi ya gitu kan? Nah, itu menjadi asmaul khomsah gitu kan? Enggak. Kembali lagi menjadi wawu. Oke. Itu hanya sekedar tulisan saja. Ya. Enggak ngaruh, wawunya itu hanya tulisan saja. Yang terucap, yang terdengar dari ucapan Amrun, Amron, Amrin. Yang terdengar di ucapan adalah pergerakan bunyi R-nya. Wow-nya tidak difungsikan, tidak menjadi begini. Amrun, Amron. Enggak, Amrin, enggak berpengaruh huruf mad-nya di situ. Hanya tulisan saja. Yang pulang-pulang ini banyak ya, Pak? Kenapa? Yang Amrin tapi ada wawunya. Cuman satu saja. Cuman satu setahu saya, cuman satu di lafaz Amr saja. Makanya kan kalau kata dosen Nahu dulu, kalau baca kitab-kitab nahu klasik, kalau kalau bikin kalimat biasanya itu begini, Doroba Zaidun Amron. Ya, di kitab-kitab klasik atau di pesantren-pesantren kalau bikin contoh kalimat fi'il fa'il maf'ulun bihi itu pakainya tuh Doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron, Doroba Zaidun Amron gitu kan. Nah, tahu Bishr Al-Hafi enggak? Enggak ya, enggak. Ada seorang tabi'in namanya itu Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya tuh nyeker, enggak pakai sendal. Itu tabi'in. Nyeker saking zuhudnya dia enggak ke mana-mana enggak pakai sendal. Enggak tahu mungkin enggak kebeli sendal. Nah, Bishr Al-Hafi ini saking zuhudnya ya kan, fokus ibadah saja. Kemudian Bishr Al-Hafi ini ditawari sama belajar sama temannya kan. Itu mau belajar bahasa Arab enggak? Oh ya, boleh gitu kan. Kemudian nah, kalau kata temannya yang jago bahasa Arab, coba ente ucapkan Doroba Zaidun Amron gitu kan. Karena memang metodologi ulama-ulama nahwu tuh bikin kalimatnya tuh Doroba Zaidun Amron. Kemudian Bishr Al-Hafi ini kan memang ulama zuhud, dia nanya gini, kenapa Zaid memukul si Amr gitu kan? Salah si Amr apa gitu kan? Enggak, ini hanya bohongan saja, ini bikin cuman bikin kalimat saja. Terus Bishr Al-Hafi mengatakan apa? Saya mau bagaimana bisa ilmu berdasarkan suatu kebohongan? Saya enggak mau belajar nahwu gitu kan. Gitu ceritanya. Ada ceritanya tuh di apa ya? Biasanya tuh di awal-awal kitab nahwu tuh udah kayak gitu ya. Ya kan kalau saya bikin kalimat kan Zaid memukul Amr gitu kan. Terus dia nanya, "Kenapa si Amr dipukul?" gitu kan. Dia punya salah apa? Enggak, cuman bohongan aja, cuman bikin kalimat saja. Lah, kok saya mau belajar ilmu kok dimulainya dengan berbohong gitu kan? Saya enggak mau belajar ah gitu kan. Akhirnya dia enggak jadi belajar. Gitu katanya ya. Bukan enggak mau belajar, tapi memang orang Arab memang udah jago gitu kan. Dia maksudnya tuh teorinya. Nah, kemudian kata dosen tuh kenapa Doroba Zaidun Amron? Kenapa selalu contohnya itu adalah Doroba Zaidun Amron? Kenapa di situ Amron di situ selalu jadi objek? Karena dia ngambil wawu katanya. Wawu dari Daud. Gitu. Daud tuh kan ada wawunya ya enggak? Harusnya tulisan Daud. Tulisan Daud tuh kan huruf dal, kemudian ada alifnya, kemudian wawu, kemudian dal lagi Daud. Ya kan Daud. Nah, harusnya di depan wawu tuh ada wawu lagi, Daud. Tapi katanya wawunya diambil sama si Amr, maka si Amr selalu dipukul sama Zaid. Gitu katanya. Kata dosen nahwu ya. Oke. Kemudian di sini penggunaan mengenai latihan 11 ya. Penggunaan mengenai akhor dan ukhra. Akhor, ukhra. Ini bentuknya dari af'ala, af'alu fu'la. Af'alu fu'la. Akhor untuk muzakkar, ukhra untuk muannas. Gitu. Akhor untuk muzakkar, ukhra untuk yang muannas. Mufrad dua-duanya. Mufrad dua-duanya. Kalau banyak akhor ya berarti istilahnya tuh apa? Kalau banyak laki-laki berarti akhorun. Jamak muzakkar salim akhor tuh ya. Kalau ukhra kalau banyak menjadi ukhor. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Ya kan? Ukhor bentuknya sama dengan Umar, maka ghair munsharif juga. Gitu ya. Akhor, artinya yang lain ya. Contoh di situ lihat. Walughatun ukhra, kitabin akhor. Akhor baik akhor ataupun ukhra, dia ghair munsharif tidak bertanwin. Gitu. Hubungkan pengisi daya, baterai semakin lemah. HP paling gede, baterai paling habis. Apanya Mu'id. Kemudian jadi contohnya misalkan begini penggunaan akhor. Indi kitabun jadidun wa kitabun akhoru. Saya punya kitab baru dan kitab yang lainnya. Gitu. Saya indi kitabun jadidun wa kitabun akhoru qadimun. Saya punya kitab yang baru dan kitab yang lainnya itu jadul. Gitu. Gampang bikin kalimat tuh suka-suka aja. Kemudian di sini mengenai penggunaan za. Za ataupun zu. Za ataupun zu yang al asma minal asma'il khamsa. Yang artinya adalah memiliki. Tentu saja za ataupun zu selalu dimudhofkan, maka di depannya ada mudhof ilaihnya. Mana yang za, mana yang zu? Karena di sini penggunaan za dan zu-nya sebagai na'at. Kapan menggunakan za, kapan menggunakan zu, lihat manutnya. karena daftarun run marfu maka jadi zu, zanya domah juga, run domah maka zalnya domah, karena zalnya domah maka huruf matnya wawu. Indi daftarun zu gitu kan. Kemudian di bawahnya ishtaraitu daftaron, karena daftaron ron fathah maka zalnya juga fathah. Ya, zak zu di situ kan jadi naat. Manutnya si kitabun si daftarunnya, daftarun jadi manutnya, zu za di situ jadi naatnya. Daftarun doma maka zaknya juga doma, karena zaknya doma huruf marjang ngikutin doma. Daftaron fathah maka huruf zalnya fathah, karena huruf zalnya fathah maka huruf marjang ngikutin fathah. Adapun setelah zu itu pasti mudhof ilaih, selesai. Udah kemarin juga. Kenapa? Mudhof ilaih tapi bertingkat. Yang mananya? Zu warokin musatorinnya. Zu mudhof warokin mudhof ilaihnya. Zu warokin itu naat dari zaftarun. Indi mubtada, indi khobar muqaddam, daftarun itu mubtada muakhir, daftarun manut. Zu warokin naat dari zaftarun, musattorin naat dari warokin. Gitu. Kemudian di situ mengenai ma al mausula, ma al mausula, ma isim mausul. Eh bukan ding, mahar. Ya. Yeah. Ma mausula, ma mausul, isim mausul, tapi di situ maknya itu kan ma mausul itu kan jadi ada ma itu ada dua ya, yang mausul ada ma mausul harfi, ada ma mausul ismi. Nama yang mausul harfi itu jarang dibahas, terlalu rumit. Nah yang ada di sini itu adalah ma yang mausul ismi. Ma mausul ismi, ma mausul ismi itu karena kan isim mausul itu ada dua macam ya, ada yang mustarok, ada yang mukhtas. Kalau yang mustarok itu seperti man, kemudian ma, gitu ya. Kemudian kalau yang mukhtas yang khusus seperti alladzi. Khusus tuh kalau alladzi berarti untuk laki-laki satu orang, gak boleh untuk yang lainnya. Tapi kalau yang berserikat mustarok seperti man, man itu bisa siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa satu orang, bisa banyak. Nah man itu biasanya tuh untuk yang berakal, untuk yang tidak berakal biasanya tuh pakainya ma. Tapi ma yang di sini, ma yang di sini sebetulnya tuh isim mausulnya itu bukan maknya ya, tapi si zaknya. Maknya di situ adalah istifhamiyah. Tergantung apakah antum mengartikan maza di sini satu kesatuan, ya kan? Maza di sini satu kesatuan atau maza di sini terdiri dari ma dan za. Kalau satu kesatuan maka mazah di situ maknya adalah mak mausulah. Tapi kalau misalkan dipisah maka lain lagi. Oke, lihat di sini. Mazah taqulu ya aliyu aqulu ma taqulu. Fokus, oh iya, sorry, terlalu rumit. Fokusnya justru di jawabannya ya. Karena di situ ada dua, ada mazah dengan aqulu ma taqulu, ya kan? Sorry, maksudnya adalah fokusnya di yang jawabannya. Lihat fokus ke jawabannya, aqulu ma taqulu. Saya makan apa-apa yang kamu makan. Jadi maknya di sini mak memang benar-benar isim mausul, bukan fokus ke zanya ya. Terlalu rumit, apalagi yang enggak ikut halqa alfiyah ya. Lihat fokus ke aqulu ma taqulu, saya makan apa-apa yang kamu makan. Saya makan maf'ulun bihinya adalah ma, apa-apa. Apa-apa itu adalah yang saya makan. Nah, taqulu itu jadi silah mausul dari ma. Dan tentu saja kalau ma di situ kan sesuatu yang tidak berakal, boleh tidak diganti pakai man? Gak boleh. Kamu makan orang berarti. Aqulu man. Gak boleh. Saya makan orang yang kamu makan. Berarti kalian berdua kanibal. Gak boleh. Biasa tuh pakai ma, ya kan? Nah, ae asyai'u alladzi taqulu. Ma di situ adalah asyai'u. Pakainya alladzi, sesuatu yang kamu makan. Saya makan apa saja yang kamu makan. Artinya kamu dengan saya makan sesuatu hal yang sama. Gitu ya. Oke, oke, oke. Dan tentu saja di situ ada domir yang dihilangkan ya. Harusnya begini. Aqulu ma taquluhu, hu-nya kembali ke sima. Karena silah mausul itu harus ada domir yang kembali ke si isim mausulnya. Ma isim mausul, ma sebanding dengan domir huwa, tetapi di dalam kata takulu tidak ada sesuatu yang domir huwanya, ya enggak? Takulu ada domir huwa enggak di takulu? Enggak ada. Nah, domir huwanya itu dihapus. Asalnya takuluhu, hu-nya kembali ke ma. Gitu. Selesai. Oh iya, di saya tuh mau ini nih. Kemudian masih mengenai isim mausul, penggunaannya bebas. Ma mausulah, ma isim mausul, ma oh lihat di sini nih, lihat di latihan 15-nya ya. Lihat di latihan 15-nya. Di latihan 15 ma di situ digunakan sebagai apa? Sebagai nafiah. Artinya menegatifkan. Oh, lihat tuh di latihan 14-nya dulu. Latihan 14 macam-macam ma. Ada ma an-nafiyah, ma menegatifkan, ada ma al-istifhamiyah, ma untuk pertanyaan, dengan ada ma al-mausulah. Ma untuk isim mausul. Harusnya digabungkan dengan yang tadi, ada ma ta'jubiyah. Ma untuk ta'jub, tambahin di situ nomor 4. Ma at-ta'jubiyah. Tambahkan di situ nomor 4 karena ta'jub kan tadi sudah ya. Ma at-ta'jubiyah. Contohnya seperti ada yang tadi ya. Ma ajmala Zaidan. Cuma di situ enggak disebutkan. Kalau ta'jub sudah dipelajari, kenapa enggak ditulis di sini nomor 4? Tulis di situ nomor 4, ma at-ta'jubiyah. Ma untuk takjub. Contohnya ma ajmala Zaidan. Kemudian berikutnya, penggunaan goiru. Goiru itu artinya tidak. Goiru mudof, goiru itu termasuk istisna ya. Termasuk perangkat istisna pengecualian. Berarti mengeluarkan hukum dari yang sebelumnya. Goiru mudof, di depannya mudof ilaihnya. Harokat ro-nya, harokat ro dari goiru, itu tergantung posisi. Kenapa di sini hazal waroku musattorun wa hazal waroku ghairu musattorin? Kenapa ghairunya di situ domah? Karena dia jadi khobar. Ya. Tapi kalau misalkan ada huruf ba bi ghairi. Ya, bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu. Gitu kan ada di ayat Al-Qur'annya. Kalau misalkan jadi maf'ulun bihi jadi ghairu. Gitu. La tadrib ghairaka, la tadrib, misalkan begini ya. Lan adriba ghairaka, saya enggak akan memukul selain kamu. Lan adriba ghairaka. Nah, kenapa jadi ghairu maf'ulun bihi dari lan adriba? Gitu. Jadi harakat ghair itu tergantung posisinya. Kalau bukan sebagai istisna. Kalau istisna lihat dulu ya. Apakah sama seperti posisinya seperti setelah ila? Panjang latar kalau ada bab istisnanya ya. Kemudian berikutnya latihan 17. Ingat-ingat, kasih tanda dulu. Ingat-ingat, Mu'id.